Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Itu anak-anak suruh sini ya. Abdurrahman, Abdillah, Musa di sini. Depan sini maju. Maju ya, jangan di situ. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan beberapa hadis yang terdapat di dalam risalah Bulughul Maram karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan muqaddimah dari bab al-mashi 'ala al-khufain, mengusap dua khuf, dua sepatu ketika seseorang berwudu. Dan telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya mengusap sepatu ketika berwudu adalah termasuk dari rukhsah yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikannya kepada umatnya. Sehingga di dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu tidak beliau lepas khufnya atau sepatunya, namun beliau mencukupkan dengan mengusap kedua khuf beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian di antara para ahli ilmu memasukkan pembahasan seputar mengusap kedua khuf ketika berwudu ini termasuk dari usul atau akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka memasukkan pembahasan seputar mengusap kedua khuf ketika berwudu di dalam kitab-kitab akidah mereka, yang menyebutkan itu adalah perkara yang prinsip, yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Karena pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya kelompok yang mengingkari permasalahan tersebut. Nah, yaitu kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij. Mereka mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar disunahkannya atau diberikan keringanannya kepada seorang muslim ketika dia berwudu kemudian mengenakan kedua khuf untuk dia tidak melepasnya, namun mencukupkan ketika mengusap, ketika mencuci kedua kakinya dengan mengusap kedua khuf yang dipakainya. Nah, di antara dari para a'immah salaf yang memasukkan permasalahan mengusap kedua khuf ini termasuk dari prinsip-prinsip akidah, prinsip ahli sunnah adalah Al-Imam Thahawi rahmatullah alaih. Di dalam kitab beliau yang masyhur, yang ma'ruf, yang berjudul Aqidah At-Thahawiyah. Di dalam pembahasan Aqidah At-Thahawiyah belum memasukkan pembahasan seputar mengusap di antara dua khuf, termasuk dari perkara yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli al-ahwa'i wal-bid'ah. Demikian pula Al-Imamul Barbahari di dalam kitab beliau yang ma'ruf Syarhus Sunnah rahmatullah alaih, beliau juga memasukkan bab mengusap di antara kedua khuf tersebut. Al-Imamul Lalika'i di dalam kitab beliau Usulus Sunnah juga menyebutkan pembahasan seputar bab al-mashu 'ala al-khufain. Nah, bahkan ternyata tidak sedikit di antara para salaf yang ternukilkan menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk mereka meyakini dan bahkan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengusap di antara kedua khuf ketika berwudu. Di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri rahimatullah alaih, ketika beliau menyampaikan kepada salah seorang muridnya beberapa prinsip-prinsip akidah yang ditulis oleh dirinya, dan itu adalah termasuk dari akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan kepada muridnya, ya Shu'aib ibni Harb, diam Polvo, diam ya. Ya Shu'aib bin Harb, nama murid beliau, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-masha 'ala al-khufaini duna khal'ihima a'dalu 'indaka min ghasli qadamayka. Kata Sufyan ats-Tsauri, wahai Shu'aib ibn Harb, tidaklah bermanfaat apa yang saya tulis ini untukmu. Ketika beliau menyebutkan prinsip-prinsip akidah yang harus diyakini oleh seorang demikian-demikian, kemudian beliau menyisipkan perkataan ini, hatta taral mas'ha 'alal khufain, hingga engkau berpandangan bahwasanya mengusap kedua khuf tanpa melepasnya, duna khalu'ihima a'dalu indaka, lebih adil, lebih baik di sisimu untuk kau praktekkan, min ghusli qadamaika, dibandingkan kamu lepas kedua khufmu kemudian mencuci langsung kedua kakinya. Naam. Beliau juga menyebutkan, man lam yamsah 'alal khufaini fattahimuhu 'ala dinikum. Barang siapa yang ketika berwudu dia mengenakan kedua sepatunya, kemudian tidak dia lepas sepatunya, kemudian sepatunya tersebut dia lepas dan mencuci langsung kedua kakinya, tidak mengamalkan sunnah Nabi alaihi salam mengusap di antara kedua khufnya ketika berwudu, fattahimuhu 'ala dinikum, maka tuduhlah ia atas agama kalian. Yani tertuduh, jangan-jangan dia bukan ahli sunnah, jangan-jangan dia adalah termasuk dari kelompok khawarij, kelompok syiah ar-rafidah. Nah, bukan termasuk dari ahli sunnati wal jamaah. Nah, demikian pula berkata Sahal ibn Abdullah at-Tustari rahmatullah alaih, al-mashu 'ala al-khufaini min khisal ahli sunnah. Mengusap kedua khuf ketika salat ini termasuk dari sifat-sifat ahli sunnati wal jamaah. Subhanallah. Ternyata para salaf dahulu mereka memperhatikan seseorang apakah dia termasuk dari ahli sunnah atau tidak dengan melihat keadaan dirinya ketika berwudu, apa dia lepas khufnya atau dia memakainya. Nah, Al-Imam Syafi'i juga menyebutkan, wal yahud la yarawna al-masha 'ala al-khufain wa kadzalika ar-rafidha. Orang-orang Yahudi mereka beranggapan tidak mengusap kedua khufnya ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ar-rafidhah, demikian pula kelompok Syiah ar-rafidhah. Mereka beranggapan ketika seorang ia berwudu, dia tidak boleh untuk mengusap kedua khufnya, tapi harus dia lepas kedua khufnya tersebut. Terkhusus kelompok Syiah ar-rafidhah, kelompok yang tak sedikit di antara mereka para ulama yang mengategorikan dia bukan termasuk dari kelompok yang dimaksud oleh Nabi alaihi salam ketika menyebutkan perpecahan umatnya, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Berarti kalau Syiah Rafidhah bukan termasuk dari pecahan kelompok yang dimaksud oleh Nabi alaihi salam, berarti dia bukan termasuk dari umat Rasul. menunjukkan dia aliran tersendiri, bukan aliran Islam. Menunjukkan bahwasanya pelaku-pelakunya adalah seorang yang kufur, bukan sebagai seorang yang muslim. Karena tidak pas kalau misal seorang Syiah dikatakan sebagai seorang muslim, disebabkan karena sekian banyak mukhalafat yang mereka selisihi dengan prinsip-prinsip mereka, kaidah-kaidah prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Allah perintahkan kita seorang muslim untuk memuji al-muhajirin wal-ansar dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan ampunan untuk mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, generasi sahabat, akan mengatakan, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan Islam, dengan iman. Menunjukkan demikian seharusnya seorang muslim. Mereka mendoakan ampunan kepada Allah kepada orang-orang yang mendahului mereka masuk ke dalam Islam. Termasuk di antara mereka adalah al-muhajirun wal-ansar, para sahabat yang membela dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak keutamaan-keutamaan sahabat, tak sedikit diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Menunjukkan itu adalah termasuk dari prinsip yang harus diimani oleh seorang muslim. Mereka memuliakan sahabat radhiyallahu taala anhum dan mendoakan mereka dengan doa ridha radhiyallahu anhum wa ardhahum. Naam. Namun Syiah Rafidhah menyelisihinya. Mereka bahkan menganggap bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari apa yang mereka selisihi umat Islam terkait di dalam mempraktikkan, mengamalkan sunnah mengusap kedua khuf, ataukah terkait sikap mereka di dalam membasuh kakinya ketika berwudu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah alaih, beliau menyebutkan innahum khalaful haqqa fi tadhhiril rijli min wujuhi thalathah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah alaih, sesungguhnya mereka kelompok Syiah Rafidhah menyelisih kebenaran terkait membersihkan kakinya ketika berwudu pada tiga masalah. Pada tiga perkara, perhatikan ini, kelompok Syiah Rafidhah menyelisih kebenaran, menyelisih ahli sunnah terkait mencuci kedua kakinya ketika berwudu pada tiga masalah. Permasalahan yang pertama, annahum qalu, mereka mengatakan yajuzu mashul rijlil makshufati badalan an ghusliha. Mereka mengatakan boleh ketika seseorang dia tidak mengenakan sepatu atau apapun yang menutupi kakinya, untuk kemudian dia mencukupkan dengan mengusap bagian atasnya. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mencuci kedua kaki, ya kan? Mencuci kedua kaki ketika berwudu. Naam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya mempraktikkan ketika berwudu mencuci kakinya, tidak mengusap bagian atasnya. Mengusap bagian atas kaki, yakni ketika kaki tersebut dalam keadaan mengenakan khuf, sepatu, sehingga menyulitkan seseorang untuk melepasnya dan memakainya kembali. Nah, sehingga perhatikan perkara yang pertama yang diselisih oleh kelompok Syiah Rafidhah adalah apa tadi? Mereka membolehkan seseorang yang berwudu tidak mengenakan sepatu atau yang semisalnya untuk dia mengusap bagian atasnya tanpa mencucinya. Jadi wudunya kelompok Syiah Rafidhah berbeda dengan wudunya ahli Islam. Ketika mencuci kaki, mereka tidak mencucinya tapi mengusap bagian atasnya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, annahum ja'alul ka'baini humal 'idhamani natiani 'ala dhahril qadam. Mereka menjadikan dua mata kaki, ka'bain, di kaki itu kan ada dua mata kaki, ya kan, ka'bain. Mereka menjadikan kedua mata kaki seseorang itu sama persis seperti tulang yang tumbuh yang terletak pada bagian punggung kaki atau bagian atas kaki. Sehingga mereka beranggapan ketika berwudu mencukupkan mencuci setengah kakinya saja, subhanallah. Yang dari apa namanya, mata kaki ke belakang gak dicuci sama mereka. Gak dicuci. Bisa dibayangin kan? Ini kaki, ada mata kakinya di sini, yang dicuci cuma sininya saja, yang mata kakinya enggak. Yang mata kakinya, karena bagian mata kaki, tulang yang ada mata kakinya itu termasuk dari bagian atas kaki, sehingga tidak dicuci ketika berwudu. Subhanallah. Menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari neraka jahanam. Yakni tumit yang ketika seorang itu berwudu tidak dia kenakan air wudu pada bagian tumitnya. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang mereka selisihi terkait mencuci kedua kaki ketika berwudu adalah annahum mana'u min mashil khuffain. Mereka melarang bahkan seseorang untuk membasuh kedua khufnya. Membasuh kedua khufnya dilarang. Berarti kalau kita sholat kemudian mengenakan khuf sepatu dan yang semisalnya, kemudian kita cukup mengusap bagian atasnya, dilarang oleh seseorang. Disebutkan oleh sebagian salaf, ittahimu ala dinikum, curiga dia adalah kerabok syiah rafidah, nah, yang bukan dari bagian umat al-Islam. Dan tak sedikit di antara fatwa-fatwa mereka para al-ulama yang menyebutkan bahwasanya banyak di antara sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat ia ketika berwudu dia mengusap, beliau mengusap di atas khufnya, mengusap khufnya. Nah, ini semakin menunjukkan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah mengusap khuf adalah riwayat yang bahkan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah alaih, hadis yang pertama dari bab al-mashu 'alal khufain. Wa 'an 'Ali, atau sebelumnya bukan hadis ini, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Naam. كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dahulu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menceritakan ketika dahulu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddaa, kemudian beliau berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka saya pun ketika melihat beliau akan berwudu, berupaya untuk melepas kedua khufnya. Nah, beliau menunduk. Pertujuan ketika menunduk ingin melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, tinggalkan keduanya. Biarkan kedua khuf tersebut. Jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya saya memasukkan kaki saya ke kedua khuf ini dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu sebelumnya. Jadi Rasul sebelum memakai khufnya itu suci, yakni dalam keadaan berwudu, belum batal. Kemudian diletakkan kedua kaki beliau ke khuf beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu arda, famasaha alaihima, maka beliau pun mencukupkan dengan mengusap kedua khufnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan tentang kesahihan hadis tersebut. Al-Mughirah bin Syu'bah termasuk dari sahabat Rasul yang mulia, dan beliau ini termasuk dari sahabat Rasul yang berdomisili di Taif, yang tinggal di kota Taif. Nah, mungkin kita pernah membaca sejarah Rasul. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang keadaan yang paling berat beliau rasakan ketika mendakwahkan Islam, kapan dan di mana, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dakwah, keadaan yang paling berat yang dilalui oleh Rasul ketika mendakwahkan Islam adalah ketika beliau bersama dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mendatangi kota Taif. Mendatangi kota Taif. Nah, berharap agar mereka masuk ke dalam Islam. Namun ternyata ketika Rasul mendakwahkan Islam kepada mereka, belum menjumpai sikap ahli Taif lebih keras penentangannya dan pengingkarannya kepada Islam, demikian pula permusuhannya kepada beliau dibandingkan kaumnya sendiri, kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Nah, bahkan diriwayatkan beliau dilempari oleh mereka dengan batu dan diusir dari kampung mereka. Sampai akhirnya di pertengahan perjalanan Allah Azza wa Jalla mengutus kepada beliau malaikat penjaga gunung. Nah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah, kemudian menawarkan kepada Rasul kalau semisal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkehendak, beliau akan, malaikat tersebut akan mengangkat gunung yang berada di dekat Taif tersebut, kemudian ditumplekkan, ya kan, dijatuhkan ke negeri tersebut karena kufurnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul menolaknya dan mengatakan, bahkan saya mengharap Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ternyata Allah kabulkan doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini radhiyallahu ta'ala anhu ini termasuk dari ahli Taif. Beliau sahabat yang mulia dan seseorang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menceritakan hadisnya ini di peristiwa perang Tabuk. Sekembalinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di perang tersebut. Nah, jadi kisah Rasul bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, kemudian Mughirah bin Syu'bah berkeinginan untuk merunduk dan melepas sepatu Rasul ketika beliau hendak berwudu, namun Rasul mengatakan dahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, artinya itu terjadi sekembalinya Rasul dari perang Tabuk, selesai perang Tabuk. Naam. Terjadi peristiwa tersebut. Di dalam hadis ini, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di antaranya adalah disyariatkannya seseorang untuk mengusap kedua khufnya. Nah, berdasarkan hadis ini, bahkan mengusap kedua khuf adalah termasuk dari hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir dipersyaratkan oleh mereka para ulama, setiap sanad yang terkandung di dalam hadis tersebut itu memiliki banyak perawi, tidak sedikit sahabat yang meriwayatkan hadis tentang masalah mengusap kedua khuf ketika berwudu. Dari sahabat juga banyak mereka orang-orang yang meriwayatkan hadis dari jalur yang berbeda, dari sahabat yang banyak menceritakan Rasul ketika berwudu mengusap kedua khufnya. Dari jalur sana setelah mereka juga demikian. Ini termasuk dari persyaratan hadis itu mutawatir. Sehingga dengan banyaknya hadis-hadis tersebut dari sisi periwayatnya dan jalan-jalannya, serta banyaknya imam-imam yang meriwayatkan hadis tersebut, seseorang akan menilai enggak mungkin dengan banyaknya riwayat-riwayat itu dikatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Nah, sehingga mereka para ulama memasukkan mengusap kedua khuf ini termasuk dari hadis yang mutawatir. Hingga disebutkan di dalam syair yang dikumpulkan di dalam syair tersebut hadis-hadis yang mutawatir di dalam sunnah. Wa mimma tawatara hadithu man kadzab. Ini syair ini banyak di antara thulabul ilm menghafalnya. Nah, karena mudah dihafal dan di dalam yang berisikan faedah hadis-hadis mutawatir itu apa saja di dalam sunnah. Dalam syair disebutkan mimma tawatara hadithu man kadzab, termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir yang pertama adalah hadithu man kadzab. Hadis man kadzab yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, dia katakan Rasul mengatakan demikian padahal Rasul tidak mengatakannya, Rasul berbuat demikian padahal Rasul tidak berbuat sebagaimana yang dia sampaikan, sehingga dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengancamnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat tinggalnya nanti di neraka jahanam, diancam dengan neraka. Nah, bahkan saking banyaknya periwayatan hadis-hadis yang menjelaskan tentang man kadzaba alayya muta'ammidan yang tadi kita sebutkan maknanya, sampai sebagian di antara a'immatul hadis membuat satu bab di dalam kitab hadis mereka, bab anjuran agar seseorang ketika menyampaikan hadis kemudian dia tidak begitu hafal hadis tersebut sehingga dia meriwayatkannya secara makna, atau ada sebagian hadis yang dia lupa sehingga dia sebutkan secara makna, kurang lebihnya demikian untuk dia ucapkan setelahnya, au nahwahu au qariban minhu au mithlahu atau yang semisalnya, untuk dia katakan ataukah yang semisalnya ataukah kurang lebih demikian lafadznya. Nah, sehingga banyak di antara mereka para masyayikh, para ulama ketika menyampaikan hadis dalam keadaan hadis tersebut mereka riwayatkan secara makna, mereka sampaikan setelahnya au kama qala, ataukah sebagaimana kurang lebihnya seperti yang beliau sampaikan. Karena meriwayatkan hadis secara makna itu dibolehkan dengan syarat tidak mengurangi nilai-nilai makna yang ada di dalam hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa man bana lillahi baitan wahtasab, adalah hadis man bana lillahi baitan wahtasaba. Man bana baitan lillahi wahtasab, barang siapa yang membangun untuk Allah rumah, wahtasab, kemudian dia ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal, disebutkan dalam hadis ini banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Berarti hadis yang mutawatir, hadis keutamaan membangun masjid kemudian dia ikhlas. Itu banyak sahabat yang meriwayatkannya. Dari sahabat banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari generasi mereka juga demikian banyak. Bahkan periwayat-periwayat hadis yang membukukan kitab-kitab hadis itu juga tak sedikit yang memasukkan hadis tersebut di dalam sunan-sunannya, di dalam sahih-sahihnya. Nah, sehingga hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Kemudian di antara hadis yang mutawatir pula wa ru'yatun, hadis tentang masalah ru'yatullah, seorang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah. Itu juga termasuk hadis yang mutawatir ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan melihat Rabb kalian. Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh seorang muslim di hari kiamat, bukan di alam dunia. Kemudian kalian akan melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnamanya. La tudhammuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga hadis yang mutawatir, menetapkan adanya prinsip akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim adalah keyakinan mereka meyakini kejadian tersebut, seorang mukmin akan melihat Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah syafa'atun wa ru'yatun syafa'atun, dan ru'yah kemudian syafa'at, yakni syafa'at kubra yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada ahli mauqif minal awwalin wal akhirin, dari generasi awal umat Islam, umat ini, dan hingga generasi akhirnya, dari generasi umat manusia hingga generasi akhirnya. Nah, mereka mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat yang dikenal dengan syafaatul udhma. Kemudian yang berikutnya adalah wal haudhu, telaga yang dimiliki oleh Rasul juga sama, termasuk hadis yang mutawatir wal haudhu. Dan yang terakhir wa masha khufaini wa hadhi ba'du, dan mengusap kedua khuf, dan ini sebagian, artinya enggak semua hadis mutawatir itu pada hadis-hadis yang disebutkan. Nah, mimma tawatar hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashal khufaini wa hadhi ba'du. Ini syair yang mudah dihafal, yang di dalamnya seorang akan mengetahui mana hadis-hadis yang mutawatir. Di dalam hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil adalah dibolehkannya seseorang itu berkhidmat kepada yang lain. Dibolehkannya seseorang itu berkhidmat kepada yang lain, terkhusus kalau semisal orang tersebut adalah seorang yang mulia dari kalangan ahli ilm, al-ulama, sehingga berkhidmat kepada mereka itu dibolehkan. Sebagaimana Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau bukan budak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau berwudu, dilihat oleh Mughirah bin Syu'bah, maka beliau menawarkan diri untuk melepas sepatunya, sepatu yang dipakai oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Terkhusus seseorang yang membutuhkan bantuannya, ini lebih disunahkan, lebih dianjurkan. Seperti seorang tua yang mungkin kesulitan ketika berwudu, sehingga kita ambilkan air, kemudian kita tuangkan air wudu ini untuknya. Nah, ini dibolehkan. Di dalamnya terkandung atau terdapat pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, adalah terkait masalah apa yang dimaksud dengan khuf. Definisi khuf itu apa? Definisi khuf itu apa? Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait kriteria khuf yang dibolehkan bagi seorang ketika berwudu dia tidak melepasnya, namun mencukupkan dengan mengusap bagian atasnya saja. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama berpandangan bahwasanya khuf dikatakan sebagai khuf bila menutup semua anggota atau semua bagian kaki yang wajib bagi seseorang untuk menyiramnya dengan air. Ketika pada pembahasan mengusap kedua kaki yang kemarin kita sebutkan, kita dianjurkan untuk mencuci kaki kita seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah ilal ka'bain wa arjulikum ilal ka'bain. Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk seorang dia mencuci kedua kakinya sampai bagian ka'bain, mata kakinya. Mata kakinya. Namun dipraktekkan oleh Rasul di dalam hadis yang kemarin kita sebutkan dan kita jelaskan, ketika beliau berwudu terkhusus mengusap kakinya, maka beliau mengusap kakinya tersebut hatta ashra'a fi saq. Beliau mengusap sampai ke bagian betisnya. Karena kalau seorang berwudu dia terus ngepasin sampai dengan mata kakinya kan sulit. Kan sulit, sehingga dia lebihkan sampai betisnya. Dia cuci dengan air. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasul ketika beliau mencuci tangannya, beliau tidak membatasinya sampai sikunya, tapi ilal adud. Beliau bahkan memanjangkannya sampai bagian lengannya, bagian permulaan dari lengan tangannya. Karena kalau membatasi sampai mata kaki, mata sampai siku itu sangat berat, ya kan? Sulit. Termasuk dalam bab berlebih-lebihan di dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian di antara mereka ahli ilm mempersyaratkan khuf yang dibolehkan bagi seseorang untuk dia usap ketika berwudu adalah khuf tersebut harus menutupi bagian kaki yang wajib bagi seseorang untuk dia mencucinya. Berarti minimalnya sampai dengan apa? Mata kaki. Nah, menutupi mata kakinya. Nah, menutupi bagian mata kakinya. Itu namanya khuf. Itu yang namanya khuf. Nam, atau dengan bahasa kita sepatu. Sehingga kalau semisal sepatu tersebut hanya menutupi bagian depannya saja, itu bukan khuf. Harus dilepas dia. Nah, ada kan sepatu sekarang ini yang depannya nutup, belakangnya bisa dilepas mirip sendal. Nah, ini sebagian ulama mengategorikan bukan termasuk dari khuf. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Bahkan telah terjadi kesepakatan di antara mazahibul arba'ah Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang mempersyaratkan khuf tersebut, itu kriterianya harus demikian. Harus demikian. Sehingga bila terdapat pada bagian khuf salah satu sisinya yang tidak tertutupi, salah satu sisi kaki yang tidak tertutupi oleh khuf, maka wajib bagi yang memakainya untuk melepasnya. Untuk melepasnya, karena dia bukan khuf, walaupun dari sisi bentuknya sama seperti khuf. Nah, tidak melihat dari sisi bahannya, apakah itu dari bahan kulit, apakah itu dari bahan yang umum, sepatu sebagaimana yang masyhur di tengah-tengah kita, ataukah bahkan dari bahan plastik selama menutupi kakinya, maka dibolehkan bagi dirinya ketika berwudu dia mengusap bagian atasnya. Nah, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaih, beliau menyebutkan beberapa sebab kenapa khuf tersebut dipersyaratkan demikian, harus menutupi bagian sisi-sisi kaki yang harus terkena air wudu dari mata kaki sampai dengan ujung jarinya, itu harus tertutupi, tidak boleh tidak. Jadi sepatu yang menongolkan, apa namanya, yang memunculkan, menampakkan bagian ujung-ujung kukunya, ujung-ujung jarinya, itu bukan khuf. Ya, sebagian sepatu kan ada kayak gitu kan, nutupi sampai mata kaki bahkan di atasnya, tapi kakinya seperti sendal, bagian ujungnya itu ada lubangnya sehingga terlihat jari-jarinya, itu bukan khuf, bukan sepatu. Nah, berdasarkan pendapat yang pertama. Tadi kita sebutkan Al-Imam Ibn Qudamah rahmatullahi alaih, beliau menyebutkan beberapa sebab kenapa khuf itu harus demikian. Yang pertama, kata beliau, anna rukhsata fi masl khuf ja'at fil khifaf allati tasturu mahallal fardhi. Sesungguhnya rukhsah di dalam sunnah yang menyebutkan diusapnya khuf itu datang pada kriteria sifat-sifat khuf yang menutupi tempat wajibnya seseorang untuk dia mencucinya dengan air. Jadi tidak ada yang tidak tertutupi. Nah, tidak ada yang tertutupi. Ini alasan yang pertama. Artinya khuf di zaman Rasul demikian, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, anna ma la yasturu mahallal fardhi ashbaha bin na'lain fala tata'allaqu bihi ar-rukhsah. Khuf-khuf yang tidak menutupi tempat wajibnya dia untuk ketika berwudu mencuci kakinya dengan air wudu, berarti menampakkan sebagian dari anggota kakinya. Naam. Maka fala tata'allaqu, maka beliau menyebutkan ashbaha an-na'lain, ia menyerupai kedua sendal, sehingga tidak berhubungan dengan nas-nas rukhsah tersebut. Ia menyerupai kedua sendal, ashbaha an-na'lain, sehingga orang melihat itu sendal, ya kan. Maka dari itu di tempat kita saja ada istilah sepatu sendal, ada kata sendalnya itu enggak lepas, sepatu sendal. Artinya bodinya mirip sepatu tapi dia sendal. Kenapa? Karena enggak menutupi semua kakinya. Ada jarinya yang terlihat. Ada jarinya yang terlihat. Antum kalau tanya ke supermarket atau toko sepatu, tanya sepatu sendal, dikasih lihat itu sendal yang kayak gitu. Ada istilah sendalnya. Nah. Kemudian yang ketiga kata beliau, walau lam yastur mahallal fardhi fa innahu yakunu hukma ma dhahara min al-qadami al-ghusla. Maka kalau semisal sepatu tersebut tidak menutupi tempat wajibnya dia untuk mengenakan air, di bagian kakinya, maka hukumnya kakinya tersebut nampak sehingga harus dikenai air, tidak diusap bagian atasnya, sehingga yang nampak harus dikenakan air, sehingga apa namanya enggak diusap. Nah, wa hukmu mastatara al-masha wa la sabila wa hukmu mastatara al-masha, dan hukum bagian kaki yang tertutup dengan khuf itu diusap. Nah, kalau sendalnya tersebut demikian, sepatunya tersebut demikian, ada yang terlihat bagian kulit kakinya dan ada yang tertutup, berarti kalau kita gabungkan kedua nas tersebut antara cuci dengan diusap, berarti kita menggabungkan kedua-duanya, ya kan? Ada yang dicuci, ada yang diusap, karena ada yang nampak. Dan ini tidak ada sunnah. Riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang masalah tersebut. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang rajih. Insyaallah pada pembahasan yang selanjutnya kita akan sebutkan pendapat yang kedua yang menyebutkan tentang kriteria dari sifat khuf, dan masih banyak ya pembahasan seputar khuf ini. Demikian pula seperti apa cara kita mengusap khuf dan syarat-syaratnya, serta pembahasan-pembahasan yang panjang ada pula padanya, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.